bersapa, hati balik sapa-sapa. Jang aleh hayal menta ini ada yang punya. Beta minta maaf jua, seng tarima aleh nona. Sayang yang di hati seng bisa bagi dua. Cari masalah seandainya saja mau deh senona, lalu yang di rumah mau taruh akan di mana. Hitam hitamnya hitam kopi seminum rasa kepala sakit. Jangan mana beta ini orang pulaki. Sapa, hati balik sapa-sapa. Jangan aleh hayal menta ini ada yang punya. Beta minta maaf jua, seng tarima aleh nona. Sayang yang di hati seng bisa berbagi dua. Cari masalah seandainya saja mau dan senona, lalu yang di rumah mau taruh akan di mana. Hitam hitamnya hitam kopi seminum rasa kepala sakit. Jangan mana beta ini orang pulaki. Hitam hitamnya hitam kopi semin